rasa di hatiku, menanti rasamu akan menyambut rasaku. Dan mungkin bila waktu yang bisa mengungkapkan berseminya cinta di dalam hatimu, izinkan perasaan cinta yang lama.